Pantangan penting dalam kehidupan, seperti pantangan untuk menghindari kolesterol meninggi, asam urat mengganggu. Pantangan apa yang diperlukan dalam kehidupan supaya kalaupun penyakit datang, hati tetap senang? Pantangan bermusuhan. Itulah yang perlu dikembangkan. Buat apa kolesterol Anda normal, asam urat bagus, tapi musuh datang silih berganti, mengganggu ketenangan, merusak suasana hati? Mulailah membangun satu pantangan yang benar dalam kehidupan. Pantang bermusuhan, karena itu akan memberi ketenangan. Pantang bermusuhan perlu untuk terus dikembangkan. Semangat di mana diri punya peraturan, tapi peraturan yang bisa menolong diri sendiri sehingga menambah banyak kawan karena punya pantangan untuk bermusuhan. Apapun alasan, 1001 tersedia, namun satu keputusan: pantang bermusuhan. Menegur yang salah itu mesti, meluruskan yang bengkok itu pasti. Tapi kalau harus bermusuhan karena emosi atau rasa benar sendiri, awas, perlu dihindari. Pantangan yang menakutkan. Karena itu, kembangkan pantangan bermusuhan. Bersama saya, Bigman Sirait.